Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli barang yang tidak halal, semisal sitaan negara, namun dijual dengan cara-cara yang tidak prosedural, maka ini tidak dibenarkan karena itu termasuk ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ta'awun, wala ta'awun, wala ikhtim, wala du'an. Jangan sekali-kali kalian berta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Pejabat bea cukai yang mengambil atau menyita barang yang tidak berdokumentasi atau melebihi dari dokumentasi, sepatutnya itu dijadikan sitaan negara untuk kemudian dilelang secara terbuka agar hasil lelangan itu masuk ke kas negara. Namun bila itu dikuasai oleh oknum, maka ini bentuk dari korupsi dan tidak sepatutnya Anda tolong-menolong menjadi penadah atau pembeli barang tersebut. Wallahu ta'ala alam.